Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan ujar menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Rabiul Awal 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 November 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Insani 88.8 FM Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banyunegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pengajian terakhir kita, yaitu pengajian pekan lalu, kita telah sampai kepada hadis nomor 26 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi SAW Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun perbuatan baik itu berwujud engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri, dengan senyuman, dengan muka yang cerah. Hadis ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang penjabaran para ulama mengenai hadis tersebut. Salah satu intinya adalah bahwa kita ini sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memiliki wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, tersenyum. Bahkan kita bawakan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh salah seorang sahabatnya yaitu Jarir, bahwa setiap ketemu dengan Jarir selalu beliau tersenyum. Ini menggambarkan bahwa Islam ini agama yang murah senyum. Timbul pertanyaan, apakah agama kita ini sama sekali melarang kita untuk marah? Karena kan identik senyum itu dengan wajah yang ceria, tidak marah. Apakah artinya Islam ini melarang total umatnya untuk marah? Apakah seperti itu? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Tidak. Berarti boleh marah? Boleh. Boleh. Nabi SAW katakan, la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Gimana? Kondisional. Tergantung situasi dan kondisi. Bagus. Jadi marah itu bukan sesuatu yang tercerah secara mutlak. Marah itu bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Dan senyum itu bukan sesuatu yang terpuji secara mutlak. Apa artinya? Bukan berarti orang yang senyum itu dalam segala kesempatan itu baik. Sebagaimana orang yang marah bukan berarti dia itu tercela dalam segala kondisi. Ada saatnya senyum itu terpuji, ada saatnya senyum itu tercela. Ada saatnya marah itu terpuji dan ada saatnya marah itu tercela. Orang yang murah senyum ketika istrinya digoda sama laki-laki lain, apakah tersenyum? Tersenyum ya. Kebangetan, bojone digoda kok malah mesem-mesem. Ya enggak mungkin lah. Berarti kan senyum itu ada waktunya dan marah juga ada waktunya. Sehingga hari ini kita akan bicara tentang marah. Kalau kemarin kita bicara tentang senyum. Sekarang kita akan bicara tentang marah. Marah itu ada yang positif, ada yang negatif. Marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela adalah marah karena kepentingan pribadi. Marah karena kepentingan pribadi. Dan marah yang berlebihan. Dan marah yang berlebihan. Kenapa marah itu tercela? Sebelum kita bicara marah kenapa tercela, saya akan bawakan dalilnya terlebih dahulu. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ausini." Wahai Rasul, berikanlah wasiat kepadaku. Atau dengan bahasa yang lebih gampang, nasihati aku. Aku lagi butuh nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Apa artinya la taghdab? Jangan marah. Orang ini minta lagi nasihat yang lain. Apalagi wahai Rasul? Ternyata kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Yang lain wahai Rasul, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Nasihat yang sama ini diulang-ulang oleh Nabi SAW berkali-kali. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Berarti marah itu aslinya adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya itu untuk marah. Dan enggak cukup sekali, bahkan dua kali, tiga kali diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Marah itu sesuatu yang tidak baik aslinya. Kenapa kira-kira? Karena orang yang marah biasanya, ya iyalah emosi. Orang yang marah biasanya lepas kontrol, lepas kendali. Dia sulit untuk mengontrol apanya? Perkataan dan perbuatannya. akal sehatnya itu ketutup dengan emosinya. Sehingga lihat orang, kalau pengen tahu orang bijaksana atau tidak, lihat ketika dia marah. Apakah dia bisa mengontrol emosinya atau tidak? Kalau dalam kondisi marah dia bisa mengontrol emosinya, wah ini betul-betul bijaksana. Ya kalau orang tidak lagi marah, gak bisa ngontrol, guys, sama sekali tidak bijaksana. Orang kalau lagi marah itu dia ngomongnya gak terkontrol, dan perbuatannya juga gak terkontrol. Makanya banyak sekali kata-kata yang tidak layak untuk keluar dari mulut dikeluarkan dalam kondisi marah. Kebun binatang metu kabeh. Kalau orang lagi marah, rumah tangga hancur ketika sedang marah. Rata-rata orang itu menceraikan istrinya ketika lagi marah. Wis pegatan baik, iya ora apa-apa. Siki baik, ora sama opo, GPL. Sulit seorang mengontrol mulutnya. Bukan hanya mulutnya, bukan hanya perkataannya, termasuk perbuatannya, seluruh anggota tubuh dia. Kalau lagi marah itu sulit dikontrol. Ya tangannya, ya matanya. Jajal sih ngilo. Coba Anda bercermin kalau Anda lagi marah. Keren? Cakep? Atau jelek, mengerikan? Orang lagi marah itu identik matanya melotot, mukanya merah, telinganya keluar asapnya. Itu film kartun itu. Intinya mendidih otaknya gitu lah kira-kira. Dia sulit untuk mengontrol perbuatannya, sehingga terjadilah pembunuhan ketika orang lagi emosi. Padahal mungkin masalah-masalah sepele. Mungkin cuma masalah ayam, tetangga yang sering buang kotoran sembarangan. Ayam gue digebuki orang paham orang. Ayam tuh nggak punya akal ayam itu. Bu Anda ambil kepalanya di plak. Orang paham orang. Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri. Apa jatakan ditulisi dilarang BAB sembarangan, ya orang bisa maca juga. Kadang-kadang karena masalah sepele akhirnya ribut, akhirnya sampai emosi naik, kemudian dia ngambil sesuatu yang bisa membunuh orang lain, ambil golok, ambil apa. Baru ketika emosinya reda, baru dia, iya ya, kenapa saya melakukan ini? Iya, karena Anda marah dan tidak bisa mengontrol kemarahan Anda. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah mengantisipasi, jangan marah. Karena kalau orang sudah marah, sulit terkontrol. Sehingga dari awal dicegah dulu, jangan marah. Kalau sudah terlanjur marah, sulit untuk mengontrol. Maka sebelum itu terjadi, hindari, jangan marah. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, pesan dari Nabi SAW, "Idza ghadibta faskut." Kalau kamu lagi marah, diam. Kalau tadi kan sebelum marah, jangan marah. Tapi kalau sudah tidak bisa ditahan marah, maka suruh diam. Apanya yang diam? Apanya yang diam? Semuanya. Ya mulutnya, ya anggota tubuhnya. Masya Allah ya. Lagi marah disuruh menang, padahal pengennya mulut ini pengennya mengeluarkan apa saja yang bisa dikeluarkan. Pengennya mengeluarkan amunisi sebanyak-banyaknya dari mulut. Tapi sama Nabi SAW disuruh ditahan, diam. Bukan hanya mulutnya yang suruh diam, anggota tubuhnya juga disuruh diam. Makanya oleh Nabi SAW ketika seorang lagi marah dan dia dalam posisi berjalan, maka dia disuruh berhenti. Dan kalau dia dalam posisi berhenti, berdiri, maka dia disuruh duduk. Dan kalau dia dalam posisi duduk, maka dia disuruh berbaring. Ini semua dalam rangka untuk menahan anggota tubuh ini supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama kita. Tapi kan rata-rata orang sebaliknya. Kalau lagi marah, jagung malah menyat. Nek lagi menyat, menggabur, golek, kudi. Berarti ini bertolak belakang dengan advis nasihat dari Nabi SAW. Ini marah yang tercela. Apa tadi marah yang tercela? Marah karena kepentingan pribadi dan berlebihan. Sekarang kita berpindah kepada marah yang terpuji. Marah yang terpuji adalah marah karena Allah. Marah karena Allah. Marah karena Allah itu apa maksudnya? Marah ketika melihat aturan Allah dilanggar. Marah ketika melihat aturan Allah dilanggar. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah ditabrak. Itu aturan. Al-Quran dilecehkan, Nabi Muhammad SAW dihina, Allah Azza wa Jalla direndahkan. Inilah marah yang terpuji. Marah karena Allah. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wallahi demi Allah, man taqama sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah balas dendam, tidak pernah marah karena kepentingan pribadinya. Jadi kalau Nabi SAW yang dihina, kepentingan pribadinya beliau yang dihina, beliau pribadinya yang disakiti, beliau tidak pernah marah. Contoh ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui dari arah belakang, sambil ditarik bajunya, kerahnya itu ditarik, dan nariknya itu tidak pelan, nariknya itu kenceng sampai bekas merah di leher Nabi SAW. Dari belakang ditarik seperti itu, kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, murni min malillahi alladhi ada, jaluk duit eh. Kira-kira seperti itu. minta duit. Nabi SAW disakiti pribadinya, fisiknya beliau yang disakiti. Dan tidak tinggal, dan tidak tanggung-tanggung sudah nyakiti minta duit. Kira-kira jenengan kepriyen nek kaya ngaten? Priwe? Diwehi? Jangankan yang sebelumnya, yang mintanya halus saja. Nuwun sewu, nyuwun, pak nyuwun. Kerja ngapa? Padahal sudah halus sopan, sesopan-sopan sih. Nabi SAW begitu digitukan, fatabassama Rasulullah SAW. Beliau cuma tersenyum. Kemudian beliau menyuruh pembantunya untuk kasih, kasih dia. Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah balas dendam untuk kepentingan pribadi beliau. Terus kapan Nabi SAW marahnya? Hatta tuntahaka hurumatullah fayantaqimulillah. Kecuali ketika aturan Allah dilanggar, saat itulah beliau marah. Lillah. Apa lillah? Karena Allah. Makanya tadi marah yang terpuji adalah marah yang karena Allah. Coba sekarang kita bandingkan keseharian Nabi SAW yang kayak tadi, gak pernah marah kalau yang dihina pribadi beliau atau yang disakiti fisik beliau sendiri. Marahnya adalah ketika ajaran Allah yang dilanggar. Sekarang kita bandingkan itu dengan kita. Rata-rata kita ini marahnya kapan? Kapan marahnya? Ketika pribadi kita yang dilecehkan. Ketika pribadi kita. Ketika agama kita yang dilecehkan. Ketika aturan Allah yang dilabrak. Apakah kita marah? Kok amleng? Apakah kita marah? Marah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi banyak orang-orang yang cuek, bebek ketika aturan Allah dilanggar. Dan dia akan naik pitam, akan marah ketika pribadi dia yang dihina. Dan ini kebalik. Tidak sesuai dengan keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ustaz, Rasulullah SAW marah. Contohnya bagaimana Ustaz? Pernah ada sebuah kejadian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang bangsawan, seorang wanita bangsawan Quraisy dari suku namanya suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah, suku Makhzum, Bani Makhzum. Ketahuan nyuri. Ketahuan nyuri. Padahal ini wanita bangsawan. Maka mereka pun bingung. Mereka tahu persis di dalam Islam hukuman mencuri, kalau seandainya barang yang dicuri sudah masuk nisab. Apa nisab? Batas minimal bisa dijatuhi hukuman. Jadi yang namanya potong tangan dalam Islam itu bukan asal nyolong. Misalnya nyolong selalu jepit selain dipotong tangannya orang. Jadi ada apanya? Ada nisabnya, ada batas minimalnya. Bukan berarti besok boleh nyolong selalu jepit selain, enggak. Cuman nyolong yang bisa dihukum dengan potong tangan itu bukan sembarang nyolong, bukan. Ada aturannya. Dan juga dilihat saat itu apakah musim paceklik atau tidak. Jadi banyak, ini enggak Jadi jangan begitu dengar kata potong tangan itu langsung wah, pokoknya tangan tong yo. Enggak, ada aturannya, ada kriterianya. Nah, mereka orang-orang Quraisy itu tahu persis bahwa Nabi SAW itu tidak akan pernah mentolerir ketika pelanggaran itu sudah berkaitan dengan hudud. Hudud itu adalah penjatuhan hukuman seperti potong tangan, seperti rajam, ya, seperti cambuk bagi mereka yang berzina atau bagi mereka yang minuman keras. Ini Nabi SAW tidak pernah mentolerir itu. Tapi mereka malu seandainya wanita bangsawan ini dipotong tangannya, ini akan jadi aib sepanjang masa sukunya ini. Akhirnya maka mereka pun berusaha untuk melobi Nabi kita Muhammad SAW. Namun mereka gak berani melobi sendiri. Akhirnya mereka mencari orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Siapakah dia? Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid. Beliau itu mendapatkan julukan Hibbu Rasulullah SAW, anak kesayangan Rasulullah SAW. Jadi mereka pikir kalau yang lobi Nabi SAW adalah anak kesayangannya, maka Nabi akan lunak. Maka begitu Usamah datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan hajatnya, Nabi SAW langsung bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau pengin aku menggugurkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kamu melobi aku agar aku menggugurkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup beliau hanya marah kepada siapa? Usamah. Beliau naik mimbar. Nabi SAW naik mimbar, dikumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil hadd." Wahai para manusia, yang membuat umat-umat sebelum kalian binasa itu adalah gara-gara seandainya yang mencuri adalah bangsawan maka akan dilepaskan, dan seandainya yang mencuri adalah rakyat jelata maka akan dihukum. Tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang membuat bangsa akan hancur. Sejak 14 abad lalu, 15 abad lalu sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau masih kerabat pejabat, lepas. Kalau masih kroni pejabat, lepas. Kalau dari oposisi, nek bisa dirujak sisa. Ini yang membuat hancur suatu bangsa. Kemudian Nabi SAW kasih contoh bagaimana seharusnya pemimpin berbuat adil. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya. Apa? Seandainya. Berarti ini tidak terjadi. Nabi SAW cuma mengandaikan. seandainya Fatimah, sinten Fatimah, seandainya Fatimah binti Muhammad, yaitu putri beliau sendiri, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong sendiri tangan dia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan tidak mungkin Fatimah mencuri. Seandainya memang terjadi itu, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini loh pemimpin yang adil. Nabi SAW marah karena apa? Karena apa? Karena Allah. Beliau tidak ridho aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Beliau tidak ridho dengan adanya ketidakadilan. Beliau tidak ridho tebang pilih. Maka beliau marah. Ini contoh Nabi SAW marah karena Allah. Tapi marah karena Allah pun juga ada aturannya, Masya Allah. Marah karena Allah juga ada aturannya. Padahal ini marah positif atau tidak? Positif. Sesuatu yang positif saja ada aturannya. Apa aturannya, Ustaz? Aturannya ini tetap harus terkontrol ucapan dan perbuatan. Harus tetap apa? Terkontrol ucapan dan perbuatannya, alias tidak berlebihan. Walaupun marahnya karena Allah. Jadi ketika marah tersebut, tetap tidak boleh kemudian jadi merusak sembarangan. Mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Saya akan kasih contoh bagaimana marah karena Allah ketika tidak sesuai aturan akan berubah menjadi marah yang tercela. Padahal aslinya apa? Marah yang terpuji. Sesuatu yang terpuji aslinya ketika dijalankan tidak sesuai aturan yang berlaku, maka yang terpuji ini akan berubah menjadi tercela. Contohnya hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan sahih oleh sebagian ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyaini. Dikisahkan ada dua orang Bani Israel bersaudara tapi bertolak belakang perilakunya. Fakana ahaduhuma yuznib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Si A ahli maksiat, si B ahli ibadah, padahal bersaudara. Bertolak belakang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Si A apa tadi? Ahli maksiat, si B ahli ibadah. Si B yang apa tadi? Yang ahli ibadah selalu menasehati saudaranya si A. Bagus atau tidak? Bagus. Apa nasihatnya? Aksir. Mandek to. Wis, maksiatnya wis. Selalu seperti itu. Sampai datang suatu hari, si B ini menemukan si A melakukan maksiat yang sama. Maka dinasihati, wis mandek, cukup maksiatnya. Mungkin si A ini karena bolak-balik diomongi, akhirnya dia marah. Dia mengatakan khallini wa rabbi, biarkan aku, enggak usah urusi aku. Abu'ihta alayya rakiban, sejak kapan kamu itu diutus sebagai pengawas buat aku? Siapa sih ngangkatmu pengawas? Ya. Ternyata si B terpancing. Si A jengkel, si B ikut jengkel. Dikatakan sebetulnya maka si B pun mengatakan wallahi la yaghfirullahu lah, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Bermasalah atau tidak? Gimana masalahnya? Memastikan. Apa? Memastikan. Mendahului takdir Allah, mendahului kehendak Allah. Demi Allah memastikan, karena diawali dengan kata demi Allah. Beda. Beda seandainya redaksinya adalah hati-hati loh, mbok ora diampuni sama Allah, mbok ora diampuni. Dengan kalimat yang tadi pertama apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni. Beda atau sama? Bedanya apa? Kalau tadi ada ungkapan yang memastikan, seakan-akan dia sudah ngeliat Lauhul Mahfudz yang di dalamnya ada takdir manusia. Kalau yang pertama itu sifatnya cuma menakut-nakuti saja. Itu pun juga mbok. Mbok itu apa? Jangan-jangan saya khawatir, takutnya kamu tidak. Itu kan beda. Nah, si B tadi mengeluarkan kalimat demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian atau dalam redaksi yang lain, la yudkhilak, la yudkhilukallahul jannah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Masya Allah. Seakan-akan surga itu milik dia. Apa kamu yang bagi surga? Singkat cerita, kedua-duanya meninggal dunia. Baik si A maupun si B. Si A meninggal dunia masih sebagai ahli maksiat. Si B meninggal dunia masih sebagai ahli ibadah. Fajtama'a inda rabbil alamin. Di akhirat kedua-duanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jejeran. Sinten? Si A dan si B. Faqala li hadzal mujtahid, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si B yang ahli ibadah, akunta bi aliman, apakah engkau tahu apa yang sudah aku tetapkan? Maksudnya apa? Engkau tahu isi buku takdir yang sudah aku tulis itu, sehingga kamu berani mengatakan dia tidak akan diampuni, kemudian dia tidak akan masuk surga. Awakunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau lebih berkuasa dibandingkan aku? Ini adalah yang Allah sampaikan kepada si B. Apa yang Allah sampaikan kepada si A? Idhab, pergi. Masya Allah. Disuruh apa? Pergi. Fadkhulil jannata birahmati, pergilah kamu dan masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Siapa? Siapa? Ahli maksiat. Jangan difahami ngesuk jadi ahli maksiat. Bukan. Masuk surga atau masuk neraka itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mutlak Allah. Terserah Allah. Dia mau masukkan siapa ke surga, dia mau masukkan siapa ke neraka. Karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Jangan merasa besar kepala ketika saat ini kita sudah rajin ibadah. Tidak ada jaminan kalau kita sampai akhir hayat nanti tetap rajin ibadah. Gak ada jaminan kalau kita nanti husnul khatimah. Mana kita pernah dibocori sama malaikat tentang akhir hidup kita bagaimana? Ada. Dan kita juga tidak tahu kok amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima sama Allah atau tidak, kan gak tahu. Coba angkat tangan yang tahu amal ibadahnya diterima. Orang sih ngacung. Pada karonyong. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan apa? Andai kan aku tahu ada dua rakaat sholatku yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih aku cintai daripada dunia seisi. Andaikan aku dapat berita bocoran dua rakaatmu itu diterima sama Allah, itu sudah membuat aku lebih bahagia dibandingkan diberi dunia seisinya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, yang diterima amalnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau amalan dia diterima walaupun cuma dua rakaat, berarti dia orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga. Sehingga jangan pernah kita angkuh, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita besar kepala dengan amalan yang kita kerjakan. Bangga dengan amal soleh saja gak boleh, apalagi bangga dengan maksiat. Jadi jangan sampai tadi seperti saya katakan, wah aku jadi ahli maksiat baik. Buk jere sapa. Iya, buk jere sapa. Itu namanya spekulasi. Jangan spekulasi masalah akhirat. Mbok jadi siapa diampuni? Iya, tapi kan juga ada kemungkinan juga tidak diampuni. Ini orang kebetulan dengan takdir Allah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena Allah melihat orang ini walaupun ahli maksiat, tapi dia ada penyesalan di hatinya, ada perasaan hina di hadapan Allah. Ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang setelah berbuat maksiat menyesal, merasa hina di hadapan Allah, ada keinginan untuk taubat, ini semua ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal soleh, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang lahiriah maupun yang batiniah, melainkan itu pasti akan dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka si A ini disuruh pergi ke mana? Masuk ke surga. Dengan apa tadi? Dengan rahmatnya Allah. Wa qala lil akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si B, "Idhhabu bihi ilan nar." Bawa orang ini ke neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal dia ahli ibadah. Karena dia mendahului takdirnya Allah. Tidak sopan kepada Allah. Tidak beretika kepada Allah. Seakan-akan dia ini mengatur Allah. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Apa komentar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, latakallama bikalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Si B ini mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itulah bahayanya kata-kata. Kenapa kita bawakan hadis ini? Karena ingin menjelaskan marah yang terpuji kalau tidak sesuai aturan bisa berubah menjadi tercela. Nanti saya akan jabarkan setelah adzan insyaallah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang terakhir kita kaji tadi, hadis riwayat Abu Dawud, itu memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa marah yang terpuji pun, yaitu marah yang karena Allah, itu ada aturannya. Seandainya aturan itu dilanggar, maka dia akan menjadi sesuatu yang tercela. Buktinya tercela, si B tadi bukannya masuk surga, tapi malah masuk neraka. Masuk neraka bukan karena ibadahnya. Masa ibadah masuk neraka? Tapi dia masuk neraka karena perkataannya yang dia ucapkan saat dia sedang marah. Dia gak bisa ngontrol lisan. Ingat, si B ini marahnya aslinya terpuji atau tercela? Terpuji. Lillahi ta'ala marahnya aslinya. Itu pun kalau tidak terkontrol bisa masuk neraka. Apalagi, nah, apalagi? Apalagi marah yang bukan lillah dan tidak mengontrol ucapan dan perbuatannya. Banyak? Banyak yang tadi kita contohkan di awal. Ustaz, aku kaya wis gawan bayi kaya gini, Ustaz. Aku memang sudah emosian, Ustaz. Terus? Ya, terus ya kayak gini ya Ustaz. Terus apa? Kalau itu memang sudah bawaan dari bayi, terus apa? Mau dibiarkan? Anda ketika lahir dari perut ibu Anda pakai baju? Pakai baju enggak? Gue mau gawan bayi. Apa terus Anda tidak pakai baju terus? Yo, pakai baju Ustaz. Kenapa? Ya baik. Ya iya. Sekarang Anda ada bawaan bayi tadi, karakter gawan bayi sih, bahasa Indonesia ini apa? Watak. Watak asli. Anda punya watak asli seperti itu. Itu kan sesuatu yang buruk. Apa terus akan Anda teruskan? Apakah lantas akan Anda teruskan seperti itu? Yang namanya perilaku itu memang membutuhkan latihan dan perjuangan. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal hilmu bit tahallum. Kesabaran itu akan didapatkan dengan latihan. Jadi kalau misalnya Anda emosian, maka ya harus dilatih supaya tidak emosi. Jangan pasrah. Pasrah di sini dalam arti tidak mau merubah diri, jangan, tidak boleh. Harus ada upaya untuk merubah diri. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi terakhir kita dengarkan, bahwa marah yang lillah pun harus diatur. Nah, aplikasinya bagaimana Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang? Ketika kita melihat ada kemungkaran, ketika kita melihat ada kemungkaran, Al-Quran dihina, ya, Rasulullah SAW dilecehkan, agama kita dijadikan bahan tertawaan, marah kita. Akan tetapi kemarahan itu harus tetap teratur dengan aturan agama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan orang yang tidak bersalah. Contoh, kita marah ini, Al-Quran dilecehkan, terus kita bakar ban di tengah jalan. Bakar apa? Ban di tengah jalan, sehingga lalu lintas jadi macet. Nyambung apa ora? Nyambung apa ora? Menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak. Malah nambah masalah. Sekarang orang yang macet tadi itu lalu lintas sampai berkilo-kilo. Salahnya mereka apa? Kok malah mereka yang jadi korban? Walaupun niat aslinya marah karena Allah, tapi marah karena Allah pun harus diatur dengan aturan agama. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Melanggarnya di mana, Ustaz? Subhanallah. Kerikil di tengah jalan saja disuruh untuk disingkirkan. Kerikil. Paku. Apa maning? Beling. Duri. Kalau ada di tengah jalan disuruh disingkirkan oleh Nabi SAW. Ini kok malah kita naruh ban dibakar nanti di tengah jalan. Ini kepriwe gitu loh. Ya jelas melanggar agama lah. Apalagi merugikan orang banyak. Macet. Ada orang mungkin di sana, ada ambulan. Bawa orang yang sedang sekarat. Mungkin ada ibu hamil tua sudah bukaan 6. Ya cesangal. Contohnya betul itu. Bukaan 6. Mungkin ada orang sedang asma lagi butuh oksigen. Kok dipikir tuh matang-matang. Jadi marah itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Suruh ngasih hadiah tebel banget ini. Ya. Ini bukunya, ini buku yang kita pelajari. Ya, Bulughul Maram. Ini versi lengkapnya. Maksudnya satu buku dari hadis pertama sampai terakhir ada di sini. Kita ini cuma mempelajari bab terakhir. Cuma bab terakhir segini tok. Nah ini disuruh dihadiahkan, berarti pertanyaannya harus sulit karena bukunya tebal. Pertanyaannya, sebutkan 3 poin berdasarkan apa yang kita pelajari. Belum. Marah yang tercela itu seperti apa? Dalam 3 poin. Marah yang tercela itu seperti apa? Dalam 3 poin. Kurang 1 enggak dapat. Anda belum beruntung. Kurang cermat yang ketiga. Kurang cermat. Marah Sama aja. Monggo. Ya. Masa marah karena Allah tercela? Ya. Ya. Aduh. Wis bener sih, siji-siji keliru. Ya. Apa? Yang ketiga apa? Marah yang tidak terkontrol. Terus? Aduh, ini kok orang bubar-bubar gitu. Ya. Sudah bel. Saya baca ya. Satu, marah karena pribadi. Dua, marah yang berlebih. Tiga, marah yang karena Allah tapi tidak sesuai aturan. Berarti ini buat pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.